Ani bukannya wajah mematang pari di sawah. Saya nyanyi bukan sengaja untuk menghibur hati yang susah. Dari mana datangnya lintar dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Pantun lama tetap disukai oleh tua dan muda. Pantun lama ciri khas kita, pribadi budaya bangsa. Kalau tidak karena bulan, tidak bintang meninggi hari. Kalau tidak karena tuan, takkan saya sampai kemari. Dan muda pantun lama ciri khas kita, pribadi budaya bangsa. Kalau tidak karena bulan, tidak bintang meninggi hari. Kalau tidak karena tuan, takkan saya sampai kemari. Takkan saya sampai kemari. Takkan saya sampai kemari.